kecil. Air yang jernih mengalir. Kulihat bunga-bunga mungil, indah dan berseri. Dan belayan angin pagi dia menari. Lembut dia bernyanyi-nyanyi di sinar matahari. Betapa di kedambaan yang abadi padamu Ilahi yang memberi dan selalu memberi kesyukuran penuh puji dari dalam lubuk hati. Padamu ku berserah diri di alam semesta ini. Betapa di dalam hati kedambaan yang abadi padamu Ilahi yang memberi dan selalu memberi kesyukuran penuh puji dari dalam lubuk hati.